Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan kita renungi, kita mendapatkan hidayah daripadanya dan diberikan kita kekuatan keimanan dan juga ketujuhan dalam hati kita sebagai seorang beriman. Bagaimana yang ditutup oleh Allah Ta'ala dan berhubung dari mendapat hamba yang diredui dan Rasul di akhir, insyaAllah. Amin. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana telah kita pelajari pada pelajaran lalu, kita telah berhenti di surah Ibnu Al-Imran ayat 16. Dan insyaAllah pada hari kita akan sambung pelajaran kita, iaitu ayat 16 dan itu kepada ayat 17, yang mana pada ayat 16 berbunyi yang bermaksud, iaitu orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, oleh kerana itu ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan peliharakanlah kami dari siksaan neraka. Dengan pengakuan telah beriman, cara hidupmu dirubah. Tidak lagi semata-mata mengejar perhiasan dunia, tetapi mengingat lagi akan perjuangan kelak di kemudian hari dengan Allah. Lantaran telah beriman, mengakuilah bahawa di zaman yang sudah-sudah memang hidup itu hanya ingat dunia saja. Sebab itu, memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang telah lalu itu. Dan memohonkan lagi kepada Tuhan, peliharakanlah kiranya daripada siksaan neraka itu. Sebab dengan adanya iman di dalam hati kami, kami telah mendapat suluh dan telah jelas pada kami jalan yang akan ditempuh. Cuma kadang-kadang mendapat gangguanlah kami daripada hawa nafsu kami dan pergairan syaitan. Ini kami mohonkan ampun dan tuntutan dari engkau, ya Tuhan kami. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita tahu ya Pak? Apabila kita menjadi seorang yang berpegang teguh kepada hukum Allah dan suruhannya, kita sering di surah itu banyak berzikir, banyak mengingat dan kita juga banyak berdoa kepada Allah Taala. Waktu kita lihat bahawa doa ini adalah penting. Bagaimana Rasul sebut dalam hadis sahih yang berbunyi, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Maknanya apa? Nak minta apa-apa pertolongan, senjata kuat yang dapat pulih ialah apa? Doa. Tapi kita lihat orang kita tak kena doa. Kenapa pula ustaz? Tak tahu. Bila dia berdoa, dia berdoa bila dia dah kecepit. Bila dia tak berdoa, bila dia bertobat, bila dia dalam keadaan mata anak, bila dia senang lenang, dia lupa. Tapi bila dia susah, baru dia teringat. Nah, ini manusia. Jadi kita lihat pada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang bahawa doa ini adalah penting. Kenapa Allah telah sering katakan dalam bunyi? Ya Bapak, udu'uni astajib lakum. Doa lah kepada aku dan aku akan mustajab doa kamu. Dan ayat-ayat yang menunjukkan imam yang bunyi, iza sa'ala ibadi anni fa'inni qaribun ujibu da'wah sejai iza da'ani. Jikalau hamba ku menanyakan aku, wahai Muhammad, katakanlah aku lebih dekat daripadanya. Dan aku akan mengabulkan doa yang dia minta kepada ku. Yang dia minta daripadanya, dia kasih. Apa dia minta daripadanya, dia kasih. Tapi ada orang cakap dengan saya, ustaz, saya dah doa 20 tahun. Minta jadi kaya. Tak kaya, ustaz jadi kaya. Nah, ini yang banyak orang suka. Ustaz Alim ni betul-betul besar yang penipu. Penipu dan munafik. Apa tak pula jadi penipu munafik saya ni? Tapi saya cakap tadi ayat Quran sebut, saya doa tak kabur-kabur pun. Nanti dulu, jangan gaduh. Allah Ta'ala mengabulkan doa tu ialah dengan dia melihat amalan seseorang tadi tu. Ini yang dia lupa. Bagaimana amalan? Macam mana orang tu punya akhlak? Macam mana orang tu punya ibadat? Macam mana orang tu punya kenyamanan. Sebab kita lihat pada hadirat-hadirat yang dirahmati Allah Taala, bila kita jumpa dengan orang soleh, kita kata ulama, para awliya salihin yang tangan saja jadi. Saya dengan awak angkat tangan, kalau kena kat tangan nak kenal Ustaz pun tak jadi-jadi. Kenapa? Kata Allah Taala ada slip sikit lah kata dia. Oh, ada slip sikit kata dia. Kenapa dekat buku dia tu ada warna merah, tak lulus? Kenapa sudah tak lulus ni pada hadirat-hadirat? Kerana kita ni banyak dosa. Banyak benda yang mana kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Taala tidak kabulkan doa kita. Tapi sekarang aku ingat, aku tahu. Cuma nanti dulu nak tengok engkau. Di sini nanti kita akan mempunyai namanya pun. Sabar. Dia suruh kita bertaubat. Ini ada. Nanti akan datang ayat seterusnya. Tapi orang kita dah berubah nanti dulu. Kenapa orang kita ni nak benda yang dia hendak? Tetapi dia tak tahu yang bahawa benda yang dia hendak tadi itu dia tidak dikabulkan Tuhan. Ada hikmah di sebaliknya. Ini dia lupa. Dia lupa kalimah hikmah di sebaliknya. Kenapa? Mungkin kalau dia jadi gini, dia jadi gitu. Mungkin dia jadi gitu, dia jadi gini. Yang tu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memanglah satu misal daripada kita nak macam mana? Nak jadi orang kaya, dia ada lagi semua nak jadi orang kaya. Ustaz Ali pun jadi kaya juga, apa pun nak tendang. Nak kita jadi bila kaya juga. Wah, Ustaz Ali pun patut diingatkan, tak. Ni apa ni nak duit tapi bukan patut diingatkan. Adalah. Kenapa kalau saya dapat kaya banyak, saya mohon pada Ya Allah, jadikanlah hati itu orang yang pemurah dan suka berterima. Aduh betul. Kenapa takut yang bawa? Kalau duit yang banyak dapat ni, kalau aku apa? Aku langgai. Aku ansur, aku lupa. Dia akan jadi kejutan di hari akhirat nanti. Ini kalau orang beriman. Tapi kita lihat cara hari ini adalah cara ini maksudnya sebenarnya. Zaman kita sekarang ni kita lihat. Nak minta bantuan sikit dia susah. Akhirnya sedih ni kadang-kadang kita lihat. Macam saya pernah cakap dengan para hadirat ni. Kita lihat. Bagaimana Iblis nak tak bantuan kepada satu-satu institusi atau satu-satu badan. Nak kasih duit ni susah, Masya Allah, kepada Allah. Kalau keluar-keluar pun berat sangat. Tapi kalau macam ni nak lebih untuk mengikut apa? Konsert-konsert, joget-joget apa? Masya Allah, kepada Allah. Ratus-ratus pun dia sanggup keluarkan. Kenapa? Kenapa dia sanggup keluarkan duit untuk itu dan bukan sanggup untuk ini? Apa tak? Zaman sekarang yang kira. Yang baik, dia tak nak kasih. Yang jahat, dia keluarkan. Kita ikutlah kata orang. Sepatutnya yang baik, kita kasih. Yang dituntut, kita buat. Yang jahat, kita tarik, kita lari. Tak, terbalik sekarang. Ini dia katakan apa? Ya'muruna bil nahyi wa yanhauna 'anil ma'ruf. Apa maksudnya? Menyuruhkan kepada kejahatan dan menahan daripada kebaikan. Sama sekarang. Ini kita lihat sekarang ni. Ada banyak. Banyak sangat. Masya Allah. Subhanallah. Itu saya teringat bila saya pernah berbual dengan beberapa ustaz yang Ustaz, kita nak buat gini. Lepas tu macam mana? Kami terpaksa lah panggil beberapa artis. Artis dekat Singapura, dekat Malaysia. Kenapa? Kalau nak punya artis ni. Ustaz, kalau tak panggil artis, Ustaz, kita punya perancangan ni tak ramai orang. Saya cakap dengan ni, janganlah macam itu. Cuba pilihkan yang terbaik. Tak boleh, Ustaz. Kita panggil lah apa? Ustaz-ustaz kita ni beri ceramah. Yang datang orang tua-tua je. Mana si orang muda? Tahu tak? Para hadirat. Mana si orang muda ni pergi? Tadi cuba letak dekat program tadi itu dia panggil siapa? Haji Mirza ke? Taufik Batista ke? Oi! Mula program belum pukul 8 malam. Dia datang pukul 3 petang. 3 petang dia datang duduk tongkrong situ. Buat apa? buat macam piknik pula nak sibukkan nak jumpa Taufik Batista. Bukan nak dapat Taufik Hidayah, Taufik Batista. Orang marah dengan saya, Ustaz. Yang kali kau cakap nama penyanyi, jangan sebut nama lah. Tak ada lah nak buat misal. Dia tak kata jahat, cuma nak buat misal saja. Kerana orang paling maruf, orang-orang begini. Tapi cuma panggil Ustaz Muhammad Abdul Halim. Kata tu Ustaz Muhammad Abdul Halim, sudah lah, sudah belah sudah. Tapi kalau panggil tadi orang tadi tu yang kenal, Masya Allah, kepada Allah. Apa pun tadi, dari lagi penyanyi yang apa, masyur. Ha? Jatuh di Timur Haliza, ya salam. Lagi ramai, nak cari duit. Di sini kita lihat para hadirat-hadirat yang dirahmati Allah SWT. Bagaimana Allah Taala mengatakan kepada kita yang maun, dia suruh kita banyak-banyak apa beriman. Suruh banyak-banyak kita memohon dan berapa minta maaf daripada Allah SWT. Dan apa kita banyak kesalahan dan banyak kesilapan. Jadi banyak kesalahan dan banyak kesilapan, kita suruh kita banyak bertobat dan minta ampun. Barulah jadi orang yang beriman kepada Allah SWT. Baik, sebut apa ayat seterusnya? Yaitu orang-orang yang sabar dan orang-orang yang jujur. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh taat. Dan orang-orang yang membelanjakan harta. Dan orang-orang yang memohon ampun di ujung malam. Ayat 13. Di ayat 16 ditunjukkanlah doa orang yang telah mengakui beriman itu. Mengandung juga pengakuan bahawa mereka tidak lagi hanya semata-mata mengejar perhiasan dunia. Sebab itu mereka meminta ampun dan pengampunanlah jauh dari neraka. Tetapi pada ayat 17, Tuhan menunjukkan bahawa doa sahaja perlu berlaku. Mengucapkan doa mudah, tetapi yang sukar ialah menguasai diri dengan iman. Di ayat 17 ini, Tuhan menunjukkan 5 syarat yang harus dipenuhi supaya iman itu menjadi sempurna. Baik. Kita lihat pada ayat-ayat ayat tadi. Allah Ta'ala cantik buat. Tengah dia cakap, Ustaz betul tahun doa tak kabur. Kata dia nanti dulu, ada ikutan daripada yang nak doa dikabulkan. Ha. Bukan sekadar doa, orang boleh doa amin. Tapi sekarang kita nak sebut, kenapa doa tu tak kabul? Nah, itu soalan dia. Tapi kenapa doa sujud belum jadi kabul? Nah, ini yang kita semua beza dia. Kerana apa? Amalan setelah orang. Kerana apa? Keimanan setelah orang. Kerana apa? Keteguhan setelah orang. Kerana apa? Kekuatan dan kekesalan keimanan setelah orang tadi itu. Dan apa? Pandang ini kepada Allah SWT. Dan juga dia adalah kekasih Allah SWT. Sudahlah. Apabila kita menjadi apa? Orang yang disayangi, dicintai oleh Allah SWT. Semua minta apa? Kabul. Buat misal yang paling mudah pada kita. Seorang ayah, dia ada 5 orang anak. Sudah pasti satu yang dia paling sayang. Betul tidak? Ini lumrah. Kepada para hadirin yang dah jadi ayah dan ibu. Saya pun jadi ayah. Mesti ada satu yang dia sayang sangat. Yang 2, 3, 4 ni dia cakap ni nanti dulu lah. Ini tak keadil aja kita sebagai ayah. Tapi nak buat macam mana? Kenapa pula Ustaz? Kenapa ni awak tak suka ni yang abang dengan yang apa kakak ni? Abang ni pemalak, kakak ni remeh-remeh, nyampah aku. Ambil siapa yang si buku pula. Kenapa? Yang si kecil ni. Kecil ni bagus. Abang ni cakap dia dengar. Ada sayang. Jadi yang sayang tu apa dia minta semua apa? Dia jadi. Datang si kakak dengan si abang. Ayah ni tak adil. Apa dah? Apa adik minta cuma dapat. Tapi abang dan kakaknya berkata, kan anak ayah juga. Aha. Tapi bila aku suruh, kena nak buat. Betul. Tengok. Contoh yang paling mudah sangat. Kita minta dengan Allah SWT. Tapi kita cakap, ya betul aku hamba aku. Tapi aku suruh apa? Untuk tak buat. Macam mana aku bukan doa kau? Ini orang yang betul. Tapi aku untuk kita beriman? Ini banyak kita nak tanya ni pada jenjiran. Seti betul. Kita tengok. Saya tengoklah tadi baru pagi petang tadi. Ada satu pelajar saya lah pada satu. Tanya macam mana awak punya abang awak ni? Susah lah Ustaz. Kenapa pula? Dia ni dari satu kumpulan Ustaz. Sekarang ni dia gelakkan saya munafik. Dia gelakkan saya apa? Angkara kafir. Allah, bagus betul saya cakap. Siapa dia kata dia pasal kau ni sama seperti kata diri aku. Masalah Ustaz. Pasal tak ikut dia jadi masuk dia munafik dan kafir. Bagus betul eh? Jadi dia menentukan kafir dan munafik. Tengok manusia. Saya cakap, jadi ini kita cakap dengan dia, masalah ni awak ni, abang awak ni. Kenapa pula? Pertama, dia ni jahil. Nombor dua ni, orang dia tak boleh dengar cakap. Betul Ustaz, memang abang saya dia tak boleh. Dia tak boleh dengar nasihat orang. Ustaz lah. Dia ingat dia betul. Kita cakap dengan dia, wah, tak ada. Tengok manusia. Dia menganggap dah pandai dah hujah. Bila kena orang yang menganggap dia punya cakap betul orang lain salah, ini ada masalah. Kenapa para jahilah? Kenapa itu namanya orang tidak beriman, tidak namanya muhasabah, memandang diri sendiri. Sedangkan para sahabat di luar luar ini, mereka saling tegur menegur. Saling tunjuk menunjuk, saling nasihat menasihati yang satu dengan lain. Kita ni siapa? Itu sahabat dari Tuan Nabi Alaihim. Jadi kita hari ini datang yang mana kita lihat bagaimana diuntuk oleh Allah Taala tadi. Baik. Kita lihat karya yang dia kata tadi. Lima syarat. Pertama, sabar. Ini sabar ini berani. Kenapa bilang? Kerana gangguan di dalam menegakkan iman itu akan banyak. Dan permohonan itu kadang-kadang belum segera dikabulkan Tuhan. Bahkan kadang-kadang kesetiaan iman itu mendapat ujian yang khas dari Tuhan sendiri. Kalau tidak sabar, perjuangan iman akan patah di tengah jalan. Nampak? Sabar. Kenapa pada hadir ini sabar di sini? Maka sekarang kita belajar. Perlu kesabaran. Nak dapat ilmu. Kenapa pula ilmu tidak datang secara mendadak? Tak boleh. Bertahap-tahap. Kata pertama, sedikit-sedikit lama-lama dia dapat, jadi bukit. Itu je. Sama juga dengan para sahabat yang berdua lain. Yang mana mereka tadi itu telah dididik oleh Rasulullah SAW daripada bawah lagi. Kita pun bila mereka masuk Islam, dididik, dibimbing, dibimbing, dibimbing. Sampailah jadi apa? Sahabat yang dikatakan, radiyallahu anhu wa radu'an. Nampak? Kesempurnaan keramat kita itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala telah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang bermaksud jadilah sabar dan solat itu sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu amatlah berat. Kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Jadilah sabar dan seorang itu apa? Sebagai penolong kamu. Tengok. Sabar. Tapi ini perlukan kepada keimanan. Buat besar, Ustaz. Katakanlah kita buat kerja. Dengan tidak duga-duga lalu dapat berlaku kecelakaan dengan tanpa dia apa sedari itu. Apa jadi ni? Apa salah satu? Sabar-sabar tenang. Yang galak-gabut tengok apa masalah selesaikan perkara ni. Itu pun orang bukan kesabaran. Apa pun kita kata berlaku kecelakaan pada diri kita, rumah kita terbakar. Sabar, jangan galak-gabut. Itu satu ujian daripada Allah SWT. Apabila kita kata berlaku menjadi kita sakit. Sabar. Kerana sakit itu apa? Pembersih apa? Dosa. Patutnya kita sebut Alhamdulillah. Syukur kenapa bila sakit, ini Allah. Ini Itu nikmat sebenarnya kepada dia, bukan musibah. Perlukan pada kesabaran. Baik. Nak buat ibadat, nak sembahyang, memang sembahyang ini berat betul pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Macam mana yang para Rasulullah mungkin kalau kita lihat, cuba para hadir tengok saudara mara para hadir-hadiran. Kenapa saudara mara kita yang tak salah? Itu tidak. Apakah dia sembahyang? Apa masalah dia? Adakah sembahyang itu berat? Membantu Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah supaya umatnya sembahyang 5 waktu dalam sehari. Kalau tidak berapa waktu? 50 waktu memang berat. 5 berat. Kalau 50 macam mana? Masya Allah. Bila nak kerja? 50 waktu. Allah Ta'ala itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini dia. Yang mana dia menunjukkan bagaimana dia menyayangi hamba-Nya. Dia faham, dia tahu. Dia kasihkan kelonggaran dari dia kepada hamba-Nya. Tapi itu pun hamba-Nya pun tak boleh buat bagaimana yang dituntut oleh Allah SWT. Ada saja hilang. Ini kita rasa pelik kepada kita. Jadi kira yang mana? Ini penting. Sabar. Lagi satu ayat kepada Tuhan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'u rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Dan bersamalah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyuruh kamu di pagi dan di senja hari dengan mengharapkan keredoannya. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah Kahfi dari ayat 28 yang mana dia suruh kita bersama-sama dengan orang yang apa? Yang betul-betul apa? Menyuruh Allah Ta'ala. Dengan sifat apa pemahar tadi bersama buat. Bersama dengan mereka. Dekatkan diri kita dengan mereka. Kerana apa kita lihatnya bahawa bila kita juga rasa-rasa jadi orang yang takwa, jadi orang yang beriman, Allah Ta'ala akan bersama dengan orang yang sabar. Maka Allah Ta'ala berkata ini yang mungkin sebelah lain. Inna Allah ma'af sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, ada hadis yang dikatakan oleh Muslim. Yang dikatakan, Aksab Rukhiyah. Yang bermaksud, sabar itu adalah cahaya. Memang betul cahaya. Penerangan bagi kita. Tapi kita kena belajar lah maknanya kesabaran. Saya teringat pada diri kita yang ini ada satu kisah yang ketegar besar Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang mana dia tadi itu telah didatangi oleh ayah dan ibu seorang anak. Yang mana budak itu suka makan sejenis buah-buahan itu dan anak ayah ibu tak suka. Dia jumpa dengan apa? Syekh Abdul Qadir Jalani. Tuan-tuan, tolonglah masakan anak saya jangan makan buah ini. Lalu kata siapa yang cakap, baiklah, tapi boleh tak buat khabar? Kasih tempoh 2 minggu atau 1 bulan. Baiklah. Lalu lepas 2 minggu atau 1 bulan, datang dia. Ha, mari, dengar cakap anak ini. Ayah dan ibu ini menanyakan, kenapa nak ambil sampai itu lama? Hai, takkan tak boleh nasihat. Dia jumpa dengan apa? Dia ambil kajian dekat dia. Tuan, kenapa ambil masa lama dengan saya sampai begini kali? Kata dia sesungguhnya, macam mana saya tak menasihati anak awak? Sedangkan makanan yang disukai oleh anak awak tu saya pun apa? Suka. Jadi saya kena sabar. Saya cuba, jangan makan. Dengan itu, mama dia dah buat. Saya izinkan anak dia makan ini. Tak apa. Masya Allah, tabarakallah. Tengok. Sabar. Syekh Abdul Aziz Jami, orang alim ulama dan orang orang zalimin. Dia pun sabar, baik. Nasihatkan dia sabar. Jadi apa dia buang dulu dan tak diadakan dulu. Kerana aku macam nasihat pun. Macam kami. Nak nasihat orang. Tapi kita tak kenyakan diri kita sendiri. Nah, ini kita ambil contoh. Tahu lah dah. Tapi sama, stop. Selain itu, kedua, jujur atau dalam bahasa Arab sodik. Artinya benar dan membenarkan. Benar keluar dan ke dalam. Tidak berubah yang membenarkan segala apa pun yang diputuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan Tuhan dengan kata dan perbuatan. Dan mereka buktikan dengan perbuatan apa yang membenarkan oleh Nabi. Orang yang tak jujur. Jadi setelah bawa orang lama. Sebab itu kita lihat pada kita. Kita datang kepada sabar, datang kepada kejujuran. Baik, kenapa tak? Kerana kita lihat yang bawa. Apabila seorang tadi itu, dia itu sabar, dia ada banyak ganjaran. Sebenarnya dalam sebuah ayat, dalam surah Al-Zumur, ayat 10, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighairi hisab. Bermaksud, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala kepada mereka tanpa batas. Masya Allah. Sesungguhnya apa? Orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya dengan tanpa batasan. Maksudnya kalau kita orang yang bersabar, Allah akan mendapatkan sesuatu yang tidak ada batasan sama sekali. Masya Allah, hebat sangat. Lepas tu orang jujur pula. Harus seperti kita dah ambil. Kita seperti nak sebab orang sedih kalau dia Allah. Kenapa senang bukan mendapatkan senang yang sedih? InsyaAllah pada 27 rejab ini kita akan mendengar banyak akan disampaikan, akan disampaikan sejak Isra Mi'raj. Apabila Rasulullah dijalankan yang terapa, Masjid Al-Haram semua di Afgan kita naik ke Sidratul Muntaha. Dan baliklah pada malam itu. Lalu pagi-pagi datang Abu Lahab menanyakan dengan Rasulullah. Kata dia, Ya Muhammad, apa kita baru ke pagi ini? Kata dia, aku baru saja balik daripada mana? Masjid Aqsa. Terkejut siapa? Abu Lahab. Muhammad, kau baru balik? Kau tadi pergi pagi malam ke mana-mana pagi ini? Ya. Kata dia, Muhammad, kau betul-betul dah gila. Betul-betul apa? Dah gila. Kita pergi ke sana ambil apa? 15 hari pergi, 15 hari balik. Satu bulan. Kau pergi tadi malam. Pagi ni kau dah balik? Ya. Datang Abu Lahab jumpa dengan Abu Bakar Siddiq. Kata dia, Ya Abu Bakar. Ya. Kawan kau ni betul-betul gila. Apa sahaja pula? Dia cakap dengan aku tadi, dia baru malam tadi pergi bangsa Maghrib. Pagi ni dah balik. Apa saya nak jawab? Benar. Hatta kalau dia cakap dia pergi ke langit pun aku percaya dengan dia. Masya Allah. Tengok para hadirin jelas. Sifat jujurnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sabar dia. Dia tahu ini dakwah. Ini kebenaran. Menangkan keimanan. Bukan benda mainan tu. Jadi macam mana kita ni para hadirin? Sekarang kita lihat. Zaman sekarang banyak orang tak jujur ni. Kita kira nak dengar dululah. Ada anak-anak muda ni bahasa di sekeraya ni kan. Dia dah hantar barang, dia telekoh pergi kat masjid. Apa dia buat sebab buku? Pukul sebelah dia datang masjid. Kalau pergi masjid, dia sikit tak boleh juga. Mayak, dia membuka. Pukul satu, satu setengah, dia semayang. Lepas tu dia apa? Dia nak ingat pukul tu baru balik ofis. Saya cakap dengan dia, haram. Tak jujur. Allah Ustaz Halim, saya punya company tapi Cina ni pasal lah. Bukannya apa peduli. Bukan masalah di company Cina. Tidak. Yang awak cari apa? Rezeki tu macam mana? Yang halal tu haram. Kalau awak sudah apa? Lepas dan juga apa? Membeli ke orang tu. Itu bukan namanya halal tu. Haram tu. Menipu. Tak jujur. Walaupun awak punya bos tu orang Cina. Tapi nak buat macam mana para dan tidak? Ini sifat jujur tadi. Apa lagi kerja zaman sekarang ni, Masya Allah, aku boleh cakap masalah kewangan. Mata jadi putih masa gara-gara wang ni pasal. Ini kita lihat manusia tu apa? Telah dikuasai dengan apa? Harta benda nama bila ni. Sifat jujur sama sekali hilang dalam hati mereka. Baik, apa kita lihat? Sebab tu kita lihat dalam ayat Quran yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Ahzab ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berkata-kata yang benar. Akan diperbetulkan Allah Ta'ala akan kamu perbuatan-perbuatan kamu dan juga akan diampunkan atas dosa-dosa kamu. Ini kita lihat. Jadi mana kita lihat di mana? Allah Ta'ala bila mendapati hambanya tadi itu orang yang bertakwa, cakap yang benar jujur, Allah Ta'ala akan memperbetulkan apa perbuatan dia, amal dia, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa dia. Orang yang apa? Orang yang jujur, orang yang betul. Tapi kalau macam orang yang berbohong, macam mana kepala ini yang Rasulullah mengatakan hadis saya berbunyi min alatul munafik salam iza hadatla kazabah iza wa'ad akhifah iza tu minakana dua bukhara muslim yang berbohong. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Satu daripada yang apa? Bila dia bercakap dia berbohong, bila dia buat janji tak pernah ditepati, bila dia berikan amanah dia tidak amanah. Itu kalau kena orang apa? Munafik. Jadi macam mana kepada Allah? Adakah kita kena diri tadi atau tidak? Tanya. Baik. Yang ketiga pula. Qadir. Iaitu sungguh sangat mengerjakan apa yang diperintahkan dan menghentikan yang dilarang. Menetapkan di muka dan menanggungkan kehendak Allah dan Rasul daripada kehendak sendiri. Sebab tu para hadirat sekarang. Tak usah sebut dalam hadis yang saya yang berbunyi dari Al-Abiyurah radhiyallahu anhu. Ala wa tujman apa kalam? Apa? Ayyuhullah wa rasul mimma siwa huma. Yang bermaksud salah satu daripada kenikmatan dan kemanusiaan beriman itu ada tiga. Salah satu daripada ini apa? Mencintai Allah dan Rasul yang tidak ada tolak bandingnya dengan yang lain. Jadi apa maksudnya sayangkan Allah dan Rasul? Apa yang tercatat di dalam Al-Quran, apa yang terdekat-dekat daripada hadis Rasulullah itu kita apa? Sama inna Allah ta'ala. Betul, betul. Kenapa pula ulas? Awal itu mana? Mana satu orang? Nak ikut cakap orang? Tak boleh. Sebab itu dalam agama dalam Tauhid sebarang ada. Ulama mengatakan ada dua benda namanya al-naqli wal-aqli. Naqli itu apa? Al-Quran. Aqli itu apa? Akal fikiran. Jadi kita manusia mengikut al-naqli, kita mengikut wahyu. Bukan wahyu ikut kita. Kalau wahyu ikut kita, dah jadi tukang kebalik. Kenapa? Al-Quran turun berbawakan kepada kebenaran. Tapi kita punya otak ni selalu suka ikut kepada hawa, hawa nafsu. Tak boleh. Salah. Makanya inilah para hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Menjadi manusia taat kepada Allah Ta'ala yang disuruhkan oleh Allah dan Rasul bukan senang. Payah. Betul. Memang payah. Manusia taat. Baik. Siapa di antara kita ni yang sering sangat ke manusia ni? Selalu sangat siap boleh. Angkat tangan. Saya pun tak nak tangan. Tapi kalau Rasulullah SAW tiap-tiap malam siap boleh, itu tidak? Kita nak kata malam, bukan? Tidak ada Allah lagi, bukan? Allah. Mana nak bangun pagi, bukan? Mana nak pergi kerja, itu tidak? Saya faham lah, kita faham. Bila siap boleh, anak insyaAllah lagi satu bulan setengah, aku jumpa Ramadan. Itu pun bulan Ramadan 10,000. Tak ada 10 terus. Allah. Ekor tak nampak. Nampak 10 ekor pun makan ekor. Saya baca kata Ustaz. Memang kata ni benar ni juga. Baru dia bersyukur Ramadan. Nah, pasal Ramadan ni pasal. Kalau tidak pun tak nampak lah. Habis 10 ekor dia pun nampak ekor pula. Ya Allah kata dia. Nak kalau Allah maafkan. Ini kita lihat sekarang. kenapakah bulan Ramadhan ini adalah dengan bulan ujian, bulan kita mendidik diri kita, nafsu kita, bulan kita dapat mentaati diri kepada Allah SWT, bulan yang kita jauhkan daripada maksiat. Maka kita latih diri kita, latihan. Bila dapat bulan Ramadhan, betul kita berterusan dengan kita menyabar, kita beribadat. Nafsu dia, betul-betul. Tetapi sebagaimana kita lihat, Masya Allah, Allah, bukan kerana saya sedih tengok bulan Ramadan kita ni apa bertarawih. Jadi bila bulan Ramadan tak ada tarawih sama sekali. Apa tak ada rasa, tak ada rasa Al-Quran. Mana dia? Walaupun aku bagus kalau boleh selalu baca. Adik-adikkan buat. Tak ada pun buat kat rumah. Bagaimana kita mahu kita kalau boleh kita didik jiwa kita pada akhirat. Dapat semayang maghrib dan terlepas main subuh. Baca dah 2-3 apa Allah yang Al-Quran tu. Jadikan kelaluan setiap hari baca. Lebih baik daripada macam kita tengok kadang-kadang Masya Allah. Memanglah bagus orang baca Quran pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan lah ustaz dia dapat hafalan Quran 12 kali, 13 kali Masya Allah. Habis bulan Ramadan, Quran pun tak tinggal. Ini yang salah ni. Ini yang salah. Ini macam apa kata orang tu, orang tu anak-anak dan ayam. Tak mau teruskan. Ini yang kita tinggal. Yang sedikit tapi berterusan lebih baik daripada yang banyak lepas tu ditinggalkan. Jadi ini kita tinggal. Tapi nak kena didik jiwa kita ini pada Allah kita. Bagaimana kita jemput orang yang berkumpulan kepada Allah SWT. Tak. Dan taat tadi itu Masya Allah, bukan senang. Kenapa? Bila kita taat kepada Allah itu, selalu akan menghadapi kepada banyak atau bermacam-macam cabaran. Mesti ini. Pasti. Sudah pasti. Ada saja yang menghalang awam. Ada saja yang menghalang awam. Yang menghalang awam. Nak buat macam mana? Itu namanya manusia. Dan ini adalah sunnatullah. Saya kata apa itu akan diuji oleh Allah SWT. Yang keempat, membelanjakan harta, iaitu dermawan, sudi bersedekah, suka berzakat, tidak pahil, memberikan bantuan kepada fakir dan miskin dan amal-amal kebaikan yang lain. Lagi cakap masalah bagi ni Al-Quran, Tuhan Allah SWT memang sengaja taruh, kenapa? Kerana harta ni para hadirin adalah sumber yang ditukari oleh manusia. Atau satu hari dia juga harta. Nah, bagaimana? Manusia. Apabila sekarang nak cakap, bagaimana saya sering kata dalam pelajaran yang lalu, kalau kita jadi orang yang kaya, jadilah orang yang pemurah. Jangan jadi orang yang pakai dan sedekut. Berikanlah kepada mereka yang memerlukan. Jangan kamu simpan. Tapi apa boleh buat manusia, ada masing-masing punya apa? Punya pendirian. Ini kata bapak sana, tepuk dada tanya sendiri. Tapi saya tahu, tepuk dada tanya iman. Macam mana keimanan kita? Bila kita tidak apa menderbakan dan membagikan harta ini. Saya tahu, saya faham. Ada semua orang kata, ustaz, saya ni kerja siang dan malam nak cari duit. Tapi senang-senang kena ada seorang duit. Betul tidak? Ini dia cakap dengan kita tu macam, dia orang jawabkan. Kita cakap ini, memang kami faham. Tetapi kamu lihat, kamu boleh kerja siang dan malam. Maknanya apa? Kamu ada kekuatan diberikan Allah Ta'ala untuk dapat apa? Rezeki dari itu. Tapi orang lain, itu istimewa diberikan Allah Ta'ala kepada kamu. Kamu jadi orang lain. Tapi ada setengah orang dia tak boleh. Dia tak mampu. Mungkin kepandainya yang sisi lain. Jadi kira, Allah Ta'ala berikan kamu satu nikmat yang kamu lupa. Kesihatan badan. Kamu dapat rasa tadi. Kita patut apa? Syukur kepada Allah SWT. Sebab tu kata orang putih cakap, no health, no wealth. Apa? Tak ada kesihatan, tak ada kekayaan. Dia pun cakap orang gila. Ya, you are right. Betul tak kira? Tak ada sihat, tak boleh. ni kalau jalan marah masuk duit. Mati ni. Betul. Kalau orang ada kesihatan badan, macam mana dia rezeki? Aku memang Allah telah berikan pada kita ni pada hari akhirat. Kita mahu cerita ini masuk Allah SWT dalam dunia Islam. La'in sajatum la'azizan lakum. Kalau kamu masuk ini masuk, apa kata apa lagi ini masuk? Nampak? Allah SWT berikan kesihatan badan. Kekuatan badan. Alhamdulillah, itu nikmat. Tapi bukanlah bermaksud yang dikatakan sini semua Allah SWT tinggal orang sini. Tidak. Kalau betul Allah banyak asur, bagi-bagikan. Satu persegi untuk keluarga Allah. Mungkin satu lagi persegi untuk perniagaan awak. Yang lain satu persegi untuk orang pakai dan miskin. Apa gitulah? Atau berapa lagi macam mana yang Allah disesuaikan? Saya kata, 50% untuk diri awak, 60%. Lagi 30% untuk apa? Awak punya syarikat ke apa? Yang lagi 10%, 5% untuk dengan orang pakai dan miskin. Cukup kita bagikan dan agihkan hati kita kerana aku ingat pada dasar yang kamu dapat itu bukan hak kamu, itu hak Allah SWT. Tapi manusia masih lagi, kata orang tua Allah, masih lagi angkuh dan sombong dalam dalam diri, tak aku jadi duit. Tidak, bukan kamu. Kamu diberikan Allah SWT, itu mesti mana kamu dapat hal itu. Baik, oh, macam mana Allah SWT berikan manusia kalau pikiran menjadikan mak dan perak pada hari itu? Tidak. Cuba fikir baik-baik pada hari itu. Mak dan perak. Kalau fikir baik-baik mak perak, ada kondisi adalah besi. Tetapi besi tadi itu begitu mahal dijadikan satu nilai pada manusia. Dan nak tanya dengan para orang, mak dan perak boleh ke ditanam macam pupuk? Tak boleh. Tapi kenapa mak dan perak tak pernah habis? Tidak. Dah berapa ribu-ribu tahun orang dah dapat boleh tanah dan cari emas dan apa? Perak. Tapi tak pernah habis. Dah pun dia kerja. Ini soalan saya. Cuba kita fikir lagi. Tapi manusia kena fikir. Kerana apa? Dia fikir dirinya apa? Sendiri. Apabila dia fikirkan diri sendiri, orang tidak beriman kepada Allah. Tapi nak buat macam mana? Kalau cakap yang orang tak beriman, tak guna. Sebab bagaimana yang dikatakan aku tak beriman seperti mencurahkan air di atas orang lain. Dia tak faham. Tapi kalau orang beriman, dia faham. Kerana apa yang kau itu bukan harap kita adalah Allah. Tuhan, tak. Baik. Nombor 5. Memohon ampun di ujung malam. Itu melalui diri sehingga menjadi kebiasaan. Bangun di ujung malam, iaitu di waktu sahur untuk main tahajud. Yang sudah nyata bahawa dalam semain itu kita akan selalu memohonkan ampun kepada Tuhan di waktu berdiri, rukuk, duduk dan di antara duduk sujud. Dua pada waktu sahur atau ujung malam atau parah siang itu. Saat itu semayang dapat pula makan sahur. Bersedia untuk mengerjakan puasa atau berikutnya. Menurut keterangan dari Abdul bin Umair, Qatadah menafsirkan ayat ini demikian. Orang yang sabar bila kaum yang sabar dapat ketaatan kepada Allah. Dan sabar pula mematuhi, mengendaki apa yang dilarangnya, menghentikan apa yang jahat dilarangnya. Orang yang sabar atau jujur, ialah kaum yang benar dan jujur niatnya dan istiqamah lurus hatinya dengan lidahnya dan lidahnya. Dan benar serta jujur pula pada rahsianya dan kenyataannya. Dan orang yang kunut iaitu ialah orang yang taat dengan segala ketentuan. Dan orang yang beristighfar di waktu sahur ialah orang yang tetap mengerjakan sembahyang. Bagaimana pentingnya waktu sahur atau yang kita namai ujung malam itu? Menurut wajah dari Ibn Jarir, Ibn Ahmad dalam kitab Az-Zuhd yang diterima dari Ustaz Az-Jarir, dia berkata bahawa menurut riwayat yang kami terima, Nabi Daud pernah menanyakan kepada Jibril, bagian malam yang manakah yang paling utama? Lalu Jibril menjawab, hai Daud, aku tidak tahu bagian malam mana yang lebih penting. Cuma aku tahu Asyura itu bergerak-gerak di waktu sahur. Masya Allah. Sebab itu para hadirin sekalian, kalau kita boleh buat bangun malam. Saya teringat ayat ini. Saya kata, Ustaz, kadang-kadang takutlah. Saya biasa lah. kena nabung saja dengan mereka. Kalau bangun malam. Kalau macam para hadir bangun malam. Ini sebagai apa? Saya pun hadapi bagaimana. Kadang-kadang pada media. Bila kita bangun malam pukul 3:30 pagi. Jadi kadang-kadang pasti akan kalau awak semayang. Ada orang jenguk dan bertinggal. Atau kerana ada orang jalan ke belakang. Kalau nak pagi itu, jangan layan. Itu cubaan dari Tuhan Allah. Tapi ada Allah, Ustaz, menggertah. Saya ingat nak buat ke mana. Awak kena latih lah. Kadang-kadang ada orang jenguk. Awak jangan kacau, dia diam. Sabar. Nak kena tenangan dia, kena latih. Tapi tak ada sebaikan masjid. Apa, semayang yang boleh dengan jamaah tak ada apa-apa. Itu layak ramai orang. Sebenarnya kalau dia boleh itu para jiran. Saya pernah cakap dengan beberapa ikhwan. Saya cakap dengan orang. Ya kuat kalau orang ajar anak-anak madrasah sembahyang tahajud. Ingat, yang ini sebagai saksi. Tapi yang dituntut bila orang sembahyang yang boleh sendiri-sendiri itu sunnahnya. Bukan beramai-ramai. Tetapi manakah bulan Ramadan itu tak meraihkan. Jadi dia buat begitu. Jadi kalau macam kamu malam, mandi, bersihkan diri, semayang. Kalau kita kena nafas, kalau kita suruh, jangan kacau dia. Tapi bila para hadir dah selalu berhubung itu, dia akan jalan sendiri. Dia nak test awak. Jadi, cubalah. Dan jangan lari. Dia tahu. Ada setengah orang melemah ni, siapa jenguk aku ni. Dia pun nak tak kasih jalan, dia pun tidur balik. Tapi itu adalah satu yang bercubah dari surat Allah. Kerana apa? Memang para yang saya kata serang. Betapa hebatnya bila bangun malam itu tak pun bikin sunyi, tenang. Keadaan begitu saya itu jangan. Kita semayang. Dalam semayang itu pada waktu bila tujuh itu, lama kasih tujuh itu, tak dengan Allah Ta'ala. Kerana apa? Doa yang dikabulkan bila kita dengan apa? Sujud itu. Dan kalau boleh semayang, lamakanlah kita begini. Banyak pahala. Waktu kalau boleh semai macam itu. Ambil semai yang berapa rakan. Ikut kau tahu. 2, 4, 6, 8. Silakan. Tak jadi masalah. Ikut semai. Sampai nak mereka subuh. Bila mereka subuh pergi. Dan aku bila timbul tu pada fajar. Fajar tadi mungkin. Fajar. Mungkin panggil fajar bohong. Bukan fajar betul. Maka itu dah lihat nak pergi. Anak sedia semai apa? Semai subuh. Sebab itu kita lihat jam penting dari itu. Jam berapa dah? Daripada jam 3:30 pagi atau pukul 4 sampai pukul 8, pukul 5 atau pukul 4, pukul 5. Itu maksudnya. Kalau boleh bangun, silakan. Ini disuruh kita apa? Banyak-banyak berdoa. Kenapa? Pada mana itu disuruh kita banyak memohon Allah, ampun kepada Allah SWT. Dan kita lihat Allah SWT telah berkumpul dalam surah Al-Imran ayat 133 bunyi bismillahirrahmanirrahim. وَتَعْرِئُمْ إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ yang bermaksud dan bersegeralah kamu kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhanmu dan kepada syurganya yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang apa? Yang bertakwa. Jadi kita lihat ayat yang kembali dari itu dalam surah Al-Imran ayat yang kita beri menerangkan sesudah kita lekat-lekat memohon ampun kepada Allah Ta'ala dan juga Allah Ta'ala akan menjadikan kita apa? Surga yang keluar langit dan bumi. Masya Allah. Ini adalah satu dari Al-Quran yang menerangkan kenapa kita nak apa? Mencari keistimewaan dari sebarang ini bangun dalam minta ampun kepada Allah SWT. Kerana itulah maksud Allah Ta'ala akan membukakan dan meluaskan ampunannya dan memberikan rahmat kepada hamba-Nya bila mohon pada malam. Baik, apa dia katakan lagi? Menurut riwayat dari Bukhari dan Muslim dan ahli-ahli hadis yang lain yang diterima dari suatu jamaah yang besar dan bersahabat-sahabat yang selama yazilullah samarat Allah Ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunia hatta yabqa thuluth al-layl al-akhir fa yaqulu Allah al-musta'il turunlah Allah SWT pada tiap-tiap malam ke langit dunia sehingga tinggal sepertiga malam. Maka berkatalah Tuhan, adakah kiranya yang memohon di sana itu supaya aku perkenankan? Adakah kiranya yang berdoa supaya aku kabulkan? Adakah kiranya yang memohon ampun supaya aku memberi ampun? Jadi kita lihat pada jenazah yang baru habis sahih ini mendalam pada kita. Yang mana pada malam tujuh malam kita suruh kiam mulia itu. Itulah malam yang Allah Ta'ala turun di langit. Langit bumi dengan apa? Dia meminta, dia mengatakan dan dia minum kepada ampunnya. Siapa nak ampunan? Ayo, aku akan ampunkan. Siapa nak bersenya diampunkan? Ayo, aku akan ampunkan. Dan ampunikan di sini. Jadi para hadirin, apa lagi kita tak? Hadirnya ada sahih. Kalau kita mampu buat, buatlah kemampuan kita. Terlaku dengan kita kumpul kita menjadi seorang manusia yang beriman. Para hadirin, apa kita dapat untuk belajar? Banyak, banyak sangat. Tapi kita tak boleh buat. Tapi kita cuba. Iaitu sifat sabar. Tekun. Banyak berdoa. Jadi orang dermawan. Jadi orang yang taat kepada Allah SWT. Ini semua adalah perkara yang disebut oleh orang beriman. Tetapi perlukan kepada latihan dan kejuangan. Kalau tidak ada latihan dan perjuangan, kita tidak akan capai ke tahap yang disebut oleh Allah. Jadi itu para diri. Pesanlah buat diri saya dan para diri. Cubalah buat apa yang semua kita buat. Allah selalu bersama dengan hamba yang cuba dan yang berjuang untuk apa? Mendekatkan diri kepadanya. Dan kita menjadi seorang yang beriman kepada dia. InsyaAllah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.